إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin yang saya muliakan, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 Muharram 1437 Hijriah, atau bertepatan dengan 31 Oktober 2015, kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Akbar di Kota Sorong, Papua Barat, untuk melakukan sebuah amalan mulia, salah satu kajian Islam yang tentunya memiliki nilai-nilai ibadah. Majlis dikaji padanya hukum-hukum agama yang bersumber dan merujuk kepada Al-Quran, bersumber dan merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah bimbingan para ulama umat, adalah sebuah majlis yang mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menyadari bahwa ini adalah majlis yang memiliki nilai ibadah, hendaknya kita selalu ingat bahwa tiada ibadah yang bisa diterima di sisi Allah sebagai amalan saleh kecuali apabila disertai dengan niat yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala, niat mendapatkan ridha-Nya, niat untuk mendapatkan ilmu sehingga sirna dari diri kita kejahilan. Tiada niat-niat lain, tiada kepentingan-kepentingan lain selain mencari ridha Allah dan ilmu agama. Tiada kepentingan duniawi, tidak menginginkan insyaAllah sanjungan manusia, tidak pula menginginkan sebuah kepentingan materi di balik ini, kedudukan dan jabatan. Semua dilakukan karena Allah. Demikian seorang muslim menyertai amal ibadahnya dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, amalan semisal ini dengan tema yang sudah diketahui bersama insyaallah adalah sebuah amalan yang bermanfaat untuk umat, umat Islam secara khusus, dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Dari tajuk atau tema yang telah ditetapkan oleh panitia, mewaspadai bahaya radikalisme terhadap eksistensi umat Islam dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kita, adalah sebuah tugas bersama, menjadi tanggung jawab semua muslim secara khusus. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita berbincang, berbicara tentang radikalisme atau yang semisalnya, yaitu terorisme, tentu kita semua menyadari dan mengetahui bahwasanya radikalisme dan terorisme itu beragam bentuknya, bermacam motivatornya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, meneror, menyerang, melempar, membakar, karena adanya tujuan-tujuan politik. Ini jenis teror. Ada pula terorisme dan teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi antar satu pihak dengan pihak lain, satu kampung dengan kampung lainnya, satu komunitas perekonomian tertentu dengan komunitas perekonomian lainnya, terjadi sikap saling meneror, mengancam, terlisan, memukul dan seterusnya. Begitu juga terorisme dan teror ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan kesukuan, dan juga ada terorisme yang dilatar belakangi dan diatasnamakan agama. Dari semua jenis teror ini tentu tercela dalam Islam. Dari semua jenis terorisme yang tadi kita sebutkan adalah perbuatan yang tidak direkomendasikan oleh agama kita yang mulia, agama Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang. Sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Tentu pembahasan kita dalam kajian ini akan lebih mengkerucut kepada jenis yang keempat, yaitu terorisme dan teror yang dilatar belakangi dan diatasnamakan agama. Yang diatasnamakan agama pun beragam. Ada teror dan terorisme dalam agama Yahudi, dalam agama Nasara, antar kelompok di tengah-tengah mereka saling membunuh, membakar, mengancam dan menghancurkan, terjadi di banyak tempat. Namun tentu bukan itu pembahasan kita. Itu di luar lingkup tanggung jawab kita. Kita akan berbicara dan memfokuskan pembahasan kita pada jenis teror dan terorisme yang diatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan perintah-perintah syariat, mengatasnamakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu pula pembahasan kita terbatas, hanya sebatas menjelaskan untuk kita semua dan umat ini tentang bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap teror dan terorisme. Apakah Islam membenarkan tindakan-tindakan tersebut? Hanya sebatas itu. Kita mengenal pandangan Islam tentangnya, kemudian kita menguak tabir syubhat, beberapa kerancuan berpikir yang dapat mengantarkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, putra-putri kita kepada teror dan terorisme itu. Bukan ruang lingkup pembahasan kita untuk membongkar jaringan teroris. Karena itu sudah ada yang berwenang, sudah ada yang bertugas. Kita tidak boleh intervensi kepada sesuatu yang bukan ruang lingkup kita. Kita hanya bisa membantu pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, permulaannya bagaimana, hal-hal yang berpotensi untuk memprovokasi masyarakat, umat, pemuda dan pemudi untuk bertindak anarkis, bertindak teror dan berpaham dengan terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam adalah agama yang indah. Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar. Tiada agama selain Islam yang diterima dan diakui oleh Allah. Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak boleh seorang muslim meyakini semua agama benar. Itu adalah keyakinan yang bisa mengeluarkan dia dari bingkai Islam. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sungguh tidak akan Allah terima darinya dan dia di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan penuh rahmat. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat terhadap alam semesta. Islam sebagai rahmat terhadap umat Islam sendiri, dan dia juga rahmat bagi seluruh manusia termasuk yang non muslim sekalipun. Jika syariat Islam diamalkan oleh semua lapisan dan semua lini, yang akan merasakan kenikmatannya pun bukan hanya umat Islam. Kalau benar-benar Islam syariatnya dihormati dan diterapkan pada semua lini, lini rumah tangga, kehidupan sosial masyarakatan, dalam lingkungan pendidikan, dalam lingkungan kehidupan bernegara, maka akan terasa rahmat Islam tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan akan dirasakan oleh selain muslimin dari kalangan kufar. Mereka akan hidup di negeri muslimin dengan tentram. Mereka akan hidup di negeri di tengah-tengah Islam, di tengah muslimin dengan nyaman. Tanpa harus umat Islam menanggalkan keislamannya. Tanpa harus umat Islam melepaskan atribut-atribut keislaman dan syariat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita sekarang ini sering mendengar berbagai tindakan teror, anarkis, pengerusakan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan. Berita-berita kriminal tentang pembunuhan menghiasi media massa. Belum selesai pembunuhan yang lalu didengar dan dibahas dan diberitakan, muncul pembunuhan yang baru. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nas zamanun la yadri al-qatil fima qatal wal al-maqtul fima qutil. Sungguh tidak akan sirna dunia ini, tidak akan datang hari kiamat sampai datang menemui manusia suatu zaman, suatu era di mana seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan, dia tidak mengerti alasan apa yang mendorongnya untuk membunuh. Tiba-tiba dia sudah terlibat dalam pembunuhan, tiba-tiba dia sudah masuk dalam aksi pembunuhan, dia gak mengerti begitu cepatnya. Dan tidak pula kata Rasulullah mengerti seorang yang dibunuh kenapa dia jadi korban pembunuhan. Tiba-tiba dia sudah mati tanpa tahu kenapa saya dibunuh, salah apa saya. Akan datang kata Nabi masa yang seperti itu menimpa umat manusia. Kaum muslimin, Islam adalah agama yang menghargai jiwa manusia. Bukan hanya jiwa muslimin, bahkan jiwa manusia secara umum, Islam adalah agama yang paling menghargainya. Tidak dibenarkan dalam Islam membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, tidak ada dasar dalilnya yang merekomendasi kita untuk membunuhnya. Bahkan jiwa seorang kafir sekalipun, seorang yang non-muslim sekalipun, dilindungi dalam Islam, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ilmiah dan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Tidak dengan cara yang brutal, emosional, marah, tidak. Tidak pula untuk meluapkan ketersinggungan dan seterusnya. Contoh saja, salah satu contoh di dalam Al-Quran kita, Al-Quran kitab suci umat Islam, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92, Allah menyebutkan tentang beberapa hukum tindak pidana. Demi Allah, kalau umat Islam dimanapun dan negara manapun mau menerapkan hukum Islam, betapa indahnya. Indah sekali. Tapi sayang, kita terlanjur tersilaukan dengan rayuan-rayuan orang-orang di barat sana. Melupakan Islam, melupakan Al-Quran. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam ini lebih tahu dalam meletakkan syariatnya. Allah yang menciptakan kita dengan karakter manusia yang seperti ini lebih tahu hukum apa yang lebih pantas berlaku untuk mereka. Tetapi ketika hukum Allah ditawar-tawar, ketika syariat Islam dinomorduakan, disitulah muncul kerusakan di muka bumi. Lebih dikedepankan logika manusia yang menciptakan perundang-undangan selain yang Allah turunkan, maka muncullah kerusakan. Allah lebih tahu, Allah lebih sayang. Kalau ada yang mengklaim sebuah hukum dan perundang-undangan lebih mengandung maslahat untuk umat manusia dibandingkan hukum Allah, sungguh perlu dipertanyakan keislamannya. Perlu dievaluasi pengakuan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92, Allah menyebutkan tentang seorang yang menghukum atau membunuh jiwa dengan tanpa sengaja. Sekali lagi, tanpa sengaja dan tidak ada niatan membunuh. Dimulai tentang hukum membunuh seorang muslim, seorang mukmin tanpa sengaja. Bukan sengaja membunuh, bukan terencana, tanpa sengaja. Misalkan dia memukul dengan pukulan yang keras, bukan niatan membunuh, niatnya hanya melukai. Tiba-tiba pukulan itu tepat mengenai sasaran yang membahayakan dan mati. Bagaimana hukumannya dalam Islam? Diatur dengan indah. Berbeda dengan orang yang membunuh dengan sengaja, terencana, menggunakan alat yang membunuh, maka itu ada hukuman sendiri. Pada ayat yang ke-93 Allah menyebutkan, dan di dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyebutkan rinci tentang hukum qisas. Dalam ayat ke-92 surat An-Nisa ini Allah menyatakan wama kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan khata'a. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh saudaranya mukmin lainnya kecuali dengan tanpa sengaja. Kalau sengaja enggak pantas. Tanpa sengaja ada hukumannya. Ada aturan tindak pidananya. Waman qatala mu'minan khata'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, perhatikan baik-baik, tanpa sengaja. Naik mobil dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada orang menyeberang, tertabrak dan terbunuh. Apa hukumannya dalam Islam? Ada aturannya. Ini pembahasan tentang seorang membunuh muslim tanpa sengaja. Pada ayat yang sama, bukan ini pembahasan kita. Pada ayat yang sama, wa in kana, kata Allah, kalau seandainya orang yang terbunuh itu adalah dari seorang yang tidak beriman, dari kalangan orang kafir, tanpa sengaja dia bunuh, qala fa tahriru raqabah, maka wajib atas muslim yang membunuh tadi untuk menebus dosanya dengan membebaskan seorang budak. Di zaman ini tidak ada perbudakan, tetapi bisa dinilai kurang lebih misalkan senilai 50 juta atau 30 juta. Pada berikutnya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fatahriru raqabatin wa diyatun musallamatun ila ahliha. Kalau seandainya yang dibunuh itu adalah seorang yang ada perjanjian antara kalian umat Islam dengan mereka dari kalangan kafir untuk gencatan senjata. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang negaranya sedang ada hubungan bilateral dengan negara kita, sedang ada hubungan perdamaian, perjanjian untuk tidak saling menyerang. Tiba-tiba ada masyarakat muslim yang membunuhnya, atau ada seorang utusan dari negeri kafir masuk ke negeri kita untuk sebuah kepentingan, kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, atau kepentingan yang lainnya. Tiba-tiba ada seorang rakyat, masyarakat muslim yang membunuhnya tanpa sengaja. Sekali lagi, tanpa sengaja. Lalu bagaimana hukumannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib atasnya untuk membebaskan seorang budak dan membayar denda ganti rugi yang diserahkan kepada keluarga kafir tadi, keluarga non muslim tadi. Disebutkan nilainya berapa takaran diyah itu tadi, kalau dirupiahkan tidak kurang dari 300 juta. Kalau dirupiahkan tidak kurang dari 300 juta. Hukumannya, Allah melanjutkan, kalau ternyata si muslim yang membunuh tadi tanpa sengaja, sekali lagi, tanpa disengaja, dia seorang yang miskin, tidak mampu untuk membebaskan seorang budak dengan nilai yang cukup besar, apalagi harus membayar denda ratusan juta untuk yang dimakan saja keseharian dia tidak cukup. Dia hanya seorang sopir ojek atau sopir taksi. Maka bagaimana jalan keluarnya? Allah menyatakan fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib atasnya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut wajib berpuasa, tidak boleh putus kecuali ada alasan sakit atau bepergian, maka itu uzurnya. Tapi kalau tidak ada uzur, 2 bulan puasa Ramadan, sebulan suntuk, sebulan penuh, sebagian orang merasa berat. Lalu dalam keadaan kanan kiri kita berpuasa, lalu bagaimana dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut kita sendiri yang berpuasa? terasa berat. Demikian Islam. Aturan dan syariatnya dan undang-undangnya indah, penuh dengan kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, baru setelah itu pada ayat 93 surat An-Nisa, Allah menyebutkan tentang hukum orang yang membunuh dengan sengaja. Saya yakin orang-orang non-Islam jika tahu peraturan ini, undang-undang ini, mereka akan melihat dan meyakini Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, menghormati jiwa manusia. Namun yang sangat disayangkan, muncul dari anak-anak muslimin sendiri, putra-putri muslimin yang tidak mau mengerti tentang syariat Islam. Sekarang ini bermunculan pihak-pihak yang bertindak gegabah mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sering mendengar hari-hari ini berbagai tindakan teror yang dimotori dan digerakkan oleh beberapa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kalau sekarang ini sering disebut dan diperdengarkan kepada umat Islam dan dunia, bahkan apa yang disebut dengan ISIS, sebenarnya gerakan ini bukanlah hal yang baru dalam Islam atau dalam sejarah kaum muslimin. Telah muncul sebelumnya gerakan-gerakan yang semisalnya, Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, JI, dan berbagai kelompok lainnya di negeri kita, NII, dan yang semisalnya. Sebenarnya kalau kita melihat ISIS, tak lain adalah gerakan lama yang diberi casing yang baru. Casingnya saja yang berubah, covernya yang berubah, tetapi misi dan visinya sama. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengulas insya Allah dalam kajian selama 2 hari, hari ini dan besok di masjid yang mulia ini, permasalahan-permasalahan terkait dengannya. Mereka selalu mendengung-dengungkan slogan-slogan yang indah, yang menarik hati umat Islam. Dengan slogan-slogan indah itu, banyak pemuda-pemuda yang terpikat, tertarik, kemudian ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Di antara slogan itu adalah seruan berjihad di jalan agama Allah, memerangi kaum kufar. Saya yakin tak seorang muslim kecuali dia meyakini, beriman bahwasanya jihad di jalan agama Allah bagian daripada syariat Islam. Saya yakin tak seorang muslim yang beriman, beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada Al-Quran dengan jujur, yang berani mengingkari bahwa jihad bukan bagian dari Islam, yang berani mengatakan jihad bukan bagian daripada syariat Islam, ini adalah salah kaprah, tidak dibenarkan. Kalau kita buka Al-Quran, tidak kurang dari 50 ayat berbicara tentang jihad, baik berisi himbauan atau berisi ganjaran dan pahala yang Allah siapkan untuk mujahidin, atau berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun permasalahannya, kapan jihad itu diamalkan. Kedua, siapa yang berhak untuk memfatwakan bahwa jihad harus ditegakkan. Yang ketiga, bagaimana jihad itu diterapkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Perlu diketahui bahwa jihad adalah salah satu ibadah dalam Islam yang tidak boleh diterapkan secara serampangan, tidak boleh diterapkan secara emosional. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang kafir harus dibunuh, maka kita mengatakan, siapa yang memberitakan kepada Anda bahwa setiap orang kafir harus dibunuh? Ini pemahaman yang salah sekaligus berbahaya. Mari kita tengok beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang kita dengarkan dari surat An-Nisa ayat ke-92 salah satu dari sekian dalil bahwa tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan ada hukumannya bagi barang siapa yang membunuh orang kafir walaupun tanpa disengaja. Ada pihak-pihak orang kafir yang memang boleh dan harus dibunuh, tetapi itu pun harus mengikuti ketentuan-ketentuan ilmiah. Sebagai contoh, penjelasan para ulama dan pakar-pakar tafsir Al-Quran ketika menjelaskan ayat Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ayat ini panjang, sebelumnya telah didahului oleh beberapa syariat ketentuan, kemudian antara lain, dan janganlah kalian wahai umat Islam membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Siapa, kata para ulama, jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh? Satu, an-nafsul mu'minah. Jiwa seorang mukmin tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Antara lain apa alasannya? Al-qisas, yang membunuh ya dibunuh jika telah memenuhi syarat-syaratnya, barang buktinya lengkap, dan yang melakukannya bukan sembarang orang tetapi adalah yang berwenang, pihak terkait. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian wahai umat Islam, wahai kaum mukminin, untuk menerapkan hukum qisas, hukum pidana mati bagi siapa? Yang membunuh. Kalau ini diterapkan di negeri kita, insya Allah frekuensi pembunuhan akan menurun drastis. Karena ini syariat Allah. Al-Quran yang kita baca dalam surat Al-Baqarah menyatakan, bahkan dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh pada penerapan hukum qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki hati yang jernih. Tapi kita enggak mau itu karena bertentangan dengan HAM katanya. Oh, kalau membunuh secara sadis enggak bertentangan dengan HAM? Membunuh bayinya sendiri, membunuh ayahnya sendiri, membunuh tetangganya. Tadi giliran mau ditegakkan qisas, itu adalah hukum Allah, dinyatakan ini bertentangan dengan HAM. Para pengerusak di muka bumi, pengedar narkoba termasuk di dalamnya, yang mengedarkan dan menawarkan, merayu anak-anak muslimin, anak-anak bangsa untuk menggunakan dan mengkonsumsi alat-alat seperti ini atau barang-barang seperti itu, dalam Islam dibunuh karena mereka menebarkan kerusakan. Tapi ketika pemerintah kita telah memvonis untuk dibunuh, berteriak, tidak adil, tidak berberi kemanusiaan, masya Allah, maka kita terus terlilit oleh kehancuran, terlilit kita oleh musibah. Maka dari itu, di antara alasan yang dibenarkan dalam syariat untuk membunuh seorang jiwa adalah ketika orang tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, dengan syarat-syaratnya tentunya, melalui proses. Yang kedua, as-sayyibuz zani, seorang yang sudah berkeluarga, sudah menikah, melakukan zina. Ini dalam Islam dihukum rajam sampai mati. Waduh, keras ya. Ya, terasa keras tetapi itu indah dan baik. Melindungi hak-hak manusia, melindungi hak-hak umat, ini salah satunya. Atau yang ketiga, yang meninggalkan agama Islam, keluar menjadi agama lain, dengan alia, dengan kata lain, murtad. Dan beberapa pembahasan lainnya, yang tentunya semua itu boleh diterapkan, dan yang berwenang melakukannya adalah pemerintah, bukan pribadi-pribadi, bukan organisasi-organisasi, bukan pondok-pondok pesantren, dan yang lainnya. Bukan jamaah-jamaah pengajian, tetapi yang berhak melakukan semua itu adalah waliul amr, pemerintah atau negara. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini contoh yang pertama. Yang kedua, jiwa yang dilarang untuk dibunuh selain jiwa seorang muslim adalah, kata Nabi, atau dalam Islam disebut jiwa kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Dan yang ketiga adalah kafir zimmi. Yang keempat adalah kafir musta'min. Empat jiwa ini, muslim tidak dibenarkan untuk dibunuh, kafir mu'ahad, kafir musta'min, dan kafir zimmi. Empat jiwa ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, atau dengan kata lain haram hukumnya untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagiannya sudah saya sebutkan contoh-contoh alasan tadi. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang, baik satu orang atau dua orang atau lebih, yang negaranya sedang ada perjanjian gencatan senjata dengan negara kita. Tadinya perang, kemudian ada MOU atau ada kesepakatan gencatan senjata. Mungkin selama 2 tahun atau 10 tahun gencatan senjata itu disepakati. Pada masa dan periode perjanjian ini tidak boleh kita membunuh mereka. Kalau ada di antara mereka masuk ke negeri kita untuk sebuah kepentingan sebagai utusan negara atau yang lainnya, maka dia masuk ke dalam negeri kita dengan jaminan negara. Tidak boleh tiba-tiba ada seorang rakyat atau kelompok tertentu melihat si kafir tadi, tiba-tiba kita katakan wajib untuk dibunuh si Yahudi atau Nasrani ini. Tidak demikian. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan sabda Nabi kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara marfu, Rasulullah berkata, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, kita sudah tahu makna mu'ahad, maka sungguh kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Aroma wangi surga, padahal kata Nabi, aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun, bukan perjalanan 1 jam ya. Tapi perjalanan 40 tahun, aroma sedap, aroma wangi surga tercium. Seorang yang membunuh kafir yang statusnya mu'ahad tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Subhanallah. Sayang hadis-hadis seperti ini tidak didengar oleh orang-orang kafir. Banyak bahkan umat Islam sendiri yang belum mendengarnya. Seolah-olah Islam itu adalah agama yang membunuh dan membunuh, benci dan benci. Tidak. Islam ada bimbingannya, ada aturannya, indah, menarik, penuh kasih sayang. Yang kedua, kafir musta'min. Boleh disebut musta'man. Apa itu? Yaitu seorang kafir yang negaranya gak ada problem dengan negara kita. Gak ada perang dan permusuhan. Tapi dia datang masuk ke negara kita untuk kepentingan misalkan belajar, atau berobat, atau perdagangan, atau mengunjungi temannya, mengunjungi saudaranya. Maka hukumnya pula sama. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau tidak sengaja dia membunuh, apa tadi hukumannya? Membebaskan budak atau membayar denda yang tidak kurang nilainya dari 300 juta rupiah. Kalau dia tidak punya, tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah kaum muslimin, di negara muslim. Orang-orang kafir hidup minoritas di tengah-tengah muslimin. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qatala zimmiyan, dalam riwayat man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yara raihatil jannah wa inna rihala tujadu min masirati kaza wa kaza. Barang siapa yang membunuh seorang dari seorang kafir zimmi. Apa tadi kafir zimmi? Orang-orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin. Siapa yang lebih mengerti hak minoritas, Islam atau HAM? Siapa yang lebih mengerti hak minoritas, Islam atau lembaga-lembaga hak asasi manusia? Hak anak, hak ibu, dalam rumah tangga. Tiada yang lebih indah dan lebih bisa melindungi hak asasi manusia dibandingkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ini saja Rasul menyatakan, barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga, sama seperti yang membunuh kafir mu'ahad. Lah, kaum teroris tidak mempedulikan yang seperti ini. Atau bukannya tidak peduli, tapi dia jahil, tidak mengetahui hukum-hukum Islam dengan rinci. Yang dia mengerti tentang Islam adalah perangilah orang-orang kafir, bunuh mereka di mana saja mereka berada, maka Allah akan siapkan bagi kalian surga, Allah akan siapkan bagi kalian bidadari-bidadari surga dan berbagai rayuan-rayuan lainnya. Perhatikan baik-baik. Kita tidak mengingkari adanya perintah-perintah berjihad. Tetapi perlu Anda ketahui pula bahwa di dalam Al-Quran ada batasan-batasannya, rincian hukumnya. Salah satunya, dan ini adalah persyaratan jihad yang harus dipenuhi, bahwa dalam kondisi ini, kalau kita sudah mengerti tentang haramnya membunuh jiwa manusia, apapun agamanya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya kalau dia kafir, dari negeri kafir masuk ke sini dengan visa dan jaminan keamanan negara, tapi ternyata di sini pengedar narkoba, dia harus dibunuh. Jangan takut ancaman negara lain. Tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan Amerika Serikat kuat dan negara adidaya, Allah lebih besar dari itu semua. Kenapa Anda penakut? Kalau dulu ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, bermodalkan bambu runcing, berani karena bertawakal kepada Allah. Tapi kenapa anak cucunya menjadi oportunis, menjadi mementingkan materi, mementingkan kedudukan demi membela Islam, membela hak pihak-pihak yang harus dibela? Para hadirin yang saya muliakan, masuk ke negeri kita untuk memata-matai negeri kita, intelijen asing tidak dibenarkan memata-matai umat Islam atau negara kita, tidak boleh. Namun sekali lagi, ketika kita hendak berbicara tentang jihad, Islam memiliki aturan yang indah dan persyaratan-persyaratannya. Kita kembali menengok apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam. Yang sekarang lagi populer dan tenar adalah gerakan ISIS. Benarkah, legalkah yang dilakukan oleh ISIS? Mari kita tengok Al-Quran menjelaskan dan Nabi kita membimbing. Berjihad dalam aturan Islam harus dipimpin oleh komando yang satu. Dalam hal ini, kalau kita sebagai rakyat, maka pemegang komandonya adalah waliul amr. Tongkat komando itu ada di pemerintah, bukan ada pada pimpinan jamaah, bukan pada pimpinan pengajian atau ustaz dan pengasuh pondok pesantren. Tidak. Yang namanya jihad, aturannya adalah satunya tongkat komando, dalam hal ini waliul amr. Tidak dibenarkan seseorang atau suatu masyarakat atau komunitas tertentu meneriakkan seruan jihad tanpa izin dan ridha pemerintahnya. Sekarang kita bertanya, seandainya jihad yang kalian klaim di negeri Syria, seandainya itu adalah jihad yang syar'i, jihad yang dibenarkan dan didukung oleh syariat Islam, pertanyaannya, kamu sebagai rakyat Indonesia, sudahkah mendapatkan izin dari pemerintahmu? Ini pertanyaannya. Kalau Anda menjawab dengan emosional, maka bukan diskusi kita. Kalau Anda menjawab pakai izin segala, kayak sholat pakai izin, apa harus pakai izin sholat? Beda antara sholat dengan jihad. Beda aturannya. Hal ini sudah diketahui sejak lama. Oleh karena itu, sebagian pakar tafsir atau ahli tafsir menjelaskan tentang salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Ketika sekelompok Bani Israel setelah masa Nabi Musa mengatakan kepada nabinya, wa idh qala al-mala'u min Bani Israel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Sebagian rakyat mengatakan kepada nabi ini, tolong tunjuk kepada kami seorang penguasa yang kita akan berjihad di bawah bendera dia, di bawah tongkat komando dia. Maka nabi itu mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu? Jangan-jangan nanti kalau sudah diutus, sudah ditentukan seorang penguasa, pemimpin yang akan memimpin jihad, ternyata kalian mundur. Mereka menjawab, mana mungkin kami akan mundur, kami akan berjuang. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ternyata ketika jihad benar-benar sudah diwajibkan, pemerintah sudah menyerukan, ternyata dia mundur lari, tidak mau ikut berpartisipasi. Yang bisa dipetik dari ayat ini, sebagian ulama menjelaskan bahwa jihad itu harus di bawah tongkat komando waliul amr. Ini pertanyaan pertama, apakah sudah mendapatkan izin? Bahkan sebelum itu, sudahkah Anda mendapatkan izin dari kedua orang tua kalian? Wah, gak peduli kita, orang tua kita gak perlu kita minta izin darinya. Kalau Anda menghargai syariat Islam, kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad dan menghormatinya, dengarkan. Datang seseorang kepada Nabi menyatakan bahwa dirinya akan ikut berjihad, maka Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda tadi menjawab, masih hidup wahai Rasul. Qala fa fihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad, berjuang untuk menghormati, berbudi pekerti, menghargai dan melayani kedua orang tuamu. Para ahli fikih menjelaskan harus mendapatkan izin dari orang tua. Tentunya dalam permasalahan ini ada rincian hukum dan detail permasalahan. Namun ini gambaran bagian dari rincian jihad. Yang seperti ini tidak dipedulikan oleh ISIS. Mau orang tuanya sakit karena sedih, mau mati orang tuanya memikirkan putranya, tidak peduli. Kemudian kita sering mendengar dan melihat bahkan adegan-adegan yang dipertontonkan oleh ISIS, adegan pembunuhan, mutilasi, mencincang mayat orang yang mereka bunuh, dipotong telinganya, dicongkel matanya, dibelah perutnya, dan berbagai tindakan sadis lainnya. Seorang yang memiliki fitrah yang suci, dia akan berpikir, apa demikian Islam? Apa seperti ini jihadnya Nabi? Jihadnya Rasul? Mari kita tengok beberapa bimbingan Nabi untuk prajuritnya dan tentaranya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan, bahwa Nabi ketika akan mengutus tentaranya untuk berperang, awsa fi khasati nafsihi bitaqwallah, memberi wasiat kepada pimpinan perang dan pasukannya untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian memberikan aturan-aturan main. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughzu bismillah fi sabilillah wa la taghduru wa la tamthulu wa la taqtulu walidan." Berangkatlah kalian berperang di jalan agama Allah dan jangan kalian berkhianat. Ya, jangan berkhianat antar sesama pasukan Islam, dan jangan pula berkhianat kalau terjadi perjanjian kesepakatan dengan lawan. Jangan berkhianat. Islam tidak mengenal khianat. Khianat adalah akhlaknya non-Islam. Maka Nabi memberi peringatan. ISIS bagaimana? mereka tidak jujur, tidak amanat, berkhianat, melanggar janji. Banyak kasus dan kejadian sebagai contoh. Yang kedua, kata Nabi, jangan kalian melakukan mutilasi terhadap mayat lawan. Jangan. Kalau sudah mati, tergeletak, sudah selesai. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dengan bangga difoto, di video, proses pembunuhannya, proses dipotong tangannya atau telinganya atau dibelah perutnya. Masya Allah, benar-benar bukan sifat jihad Islam. Jauh dari bimbingan Islam. Maka kita katakan kepada seluruh umat, umat Islam dan non-Islam, kaum muslimin dan kaum kufar, bahwa Islam tidak seperti yang kalian sangka. Kalian jangan menilai Islam dengan melihat perbuatan kaum teroris. Mereka tidak mewakili Islam, dan Islam berlepas diri dari mereka. Kami pun sebagai umat Islam menyatakan benci dan tidak suka terhadap perbuatan seperti itu. Tetapi kami mengatakan kepada kalian semua, untuk kemarilah, lihat Islam dengan objektif, pelajari Islam dengan baik dan penuh keinginan untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan. Maka kalian akan dapati semua itu dalam Islam. Kemudian Nabi melanjutkan wasiatnya, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian wahai tentaraku membunuh anak-anak kecil. Subhanallah, walaupun itu anak kecil kafir, walaupun itu anak-anak kecil musyrikin, anak-anak kecil Yahudi, anak-anak kecil Nasara, dilindungi oleh Islam. Jangan, kata Nabi. Apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda, apa yang dilakukan oleh ISIS, baik di Syria maupun di Irak dan yang lainnya, melakukan peledakan dan pengeboman tanpa peduli siapa yang terbunuh. Ternyata yang terbunuh di tengah-tengah mereka ada muslimin, bahkan ada anak-anak kecil, wanita-wanita. Dalam hadis lain diceritakan dan disebutkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai pertempuran melakukan inspeksi, mengelilingi pasukan muslim dan melihat mayat-mayat yang berguguran, termasuk mayat-mayat kaum musyrikin. Qala fa wajada imra'atan maqtula. Tiba-tiba Rasulullah mendapati seorang wanita kafir yang terbunuh. Maka Rasulullah mengatakan dengan suara yang lantang, marah Nabi, marah besar. Rasulullah mengatakan, ma kanat hadihi lituktal. Diumumkan kepada seluruh prajurit, komandan maupun non-komandan. Sungguh, kata Nabi, tidak pantas wanita lemah seperti ini dibunuh, bukan dibiarkan. Para sahabat terdidik dengan didikan Rasul, prajurit-prajurit Islam terdidik dengan didikan Nabi, bukan dengan didikan Usama bin Laden atau didikan Abu Bakar al-Baghdadi yang haus darah. Tidak. Kaum muslimin yang saya muliakan, itulah contoh kecil dari gambaran jihad Islam. Kemudian tentunya kalau kita melihat terjadinya atau bermunculannya kelompok-kelompok teroris dalam bentuk kekuatan yang kemudian mereka menentang dan memberontak, ternyata hal itu bukan muncul begitu saja. Sebelum itu, penting untuk saya sebutkan, sebelum saya menyebutkan sebab-sebab munculnya terorisme dan radikalisme yang tak kunjung usai. Penting pula untuk disebutkan bahwa jihad harus dilakukan dengan satu komando yang tadi sempat disebutkan. Kedua, yang diperangi adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Satu, dengan komando yang satu. Dua, yang diperangi itu bukan umat Islam. Kalau kita melihat Al-Qaeda, melihat ISIS sekarang yang ada di Syria ataupun di Irak, atau bahkan di beberapa negara lain mereka melakukan operasinya, ternyata yang mereka bunuhi juga umat Islam. Perlu kita ketahui bersama, bagi yang merasa ingin berangkat ke Syria untuk berjihad, tahukah Anda, ketika Anda sampai di negeri tersebut, dengan siapa Anda akan bergabung? Maksudnya, di Syria itu banyak kelompok. Ada kelompok Jaisul Hur, kelompok oposisi yang menentang pemerintah, yakni melawan pemerintah Syria. Kedua adalah kelompok yang diberi nama dengan Front Islam atau Jabhatun Nusrah, Jabhatun An-Nusrah, atau kalau dalam bahasa kita diistilahkan dengan Front Pembelaan. Yang ketiga adalah ISIS dan beberapa kelompok lainnya. Ada Hizbullah juga ikut di dalam kancah peperangan di sana. Masing-masingnya meneriakkan jihad. Masing-masingnya punya tongkat komando, punya panglima yang dibaiat oleh anggotanya. Lalu Anda akan bergabung dengan yang mana? Sementara masing-masingnya mengklaim bahwa kelompoknya lah yang ada di atas kebenaran. Bahwa jihad yang sah dan benar adalah jihad yang dipimpin oleh panglima dia. Yang lainnya tidak sah. Anda ingin bergabung dengan yang mana? Yang mereka notabene adalah muslim. Sama-sama sholat. Sama-sama juga meneriakkan takbir Allahu Akbar. Sama. Anda mau bergabung dengan yang mana? Ini kenyataan dan realita di sana. Ternyata peperangan yang terjadi lebih didominasi peperangan antar kelompok-kelompok yang ada. Kalau Anda melihat bagaimana penyerangan ISIS terhadap Jabhatun Nusrah atau sebaliknya, penyerangan kelompok Jabhatun Nusrah atau Front Pembelaan terhadap ISIS, luar biasa, sadis. Yang ini menembakkan, mengucapkan Allahu Akbar, yang sana juga Allahu Akbar. Ini cukup sebagai bukti bahwa apa yang mereka klaim sebagai jihad adalah batil, tidak benar, sesat, keluar dari bimbingan Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar mesti kita ajukan, yaitu kenapa sampai muncul terorisme menjamur dengan suburnya. Bahkan deklarasi ISIS di negeri kita terang-terangan di berbagai tempat. Bukan hanya di masjid-masjid mereka meletakkan spanduk, kami adalah pendukung negara Islam. Bukan hanya di bundaran HI atau di jalan-jalan, bahkan di beberapa tempat di depan Mapolres atau Mapolda. Nantang. Ini saya ISIS mau apa? Ini hak kami. Kenapa sampai muncul seperti ini? kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah pembahasan yang insya Allah akan dibahas pada bagian kedua dari kajian ini insya Allah, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia. Untuk selanjutnya acara kami saya kembalikan kepada panitia.